Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cucuran nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita tergugah untuk dapat melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Untuk menebalkan keimanan kita, tak ada salahnya kita mengkaji ilmu pengetahuan agama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُوا دَرَسْتَ وَلِيُنَبِّيَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, demikianlah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Dan mengakibatkan orang-orang yang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab. Dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini memberikan satu keterangan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pijakan bahwasannya melalui dari Al-Quran ini kita dapat meyakini bahwasannya kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan rekayasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI di mana saja berada, di dalam ayat ini kita menjumpai kalimat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyakulu darosta. Maknanya adalah supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Kita mengetahui bahwa langit ikut andil untuk mencegah kerusakan. Dalam diri manusia sebenarnya juga ada potensi jiwa untuk mencegah, yaitu nafsul lawamah, yang akan menyelesaikan perbuatan maksiat. Terkadang yang kita perbincangkan, apakah dengan nafsul lawamah ini dapat kita merubah sikap yang buruk menjadi yang baik. Lebih floornya lagi dan mendetailnya dapat kita dialogkan kepada Ustadz Al-Karim, Ustadz Zainal Arifin. Di sini Ustadz, kita melihat Ustadz, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia. Iya. Apakah sebenarnya hidayah itu harus kita cari-cari lagi nih Ustadz? Iya, hidayah itu ada dua. Hidayah yang bersifat umum, hidayah dilalah, dan hidayah ma'unah. Manusia adalah makhluk yang memiliki ikhtiar, yang bisa memilih. Inna hadaina sabila immasyakura wa immas. Kami telah memberikan dua jalan, baik itu jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Ketika manusia memilih jalan yang buruk, berarti dia telah menjauhkan dirinya dari hidayah. Ketika dia memilih jalan yang baik, berarti dia telah mendapatkan satu hidayah. Jadi di sini manusia secara umum telah mendapatkan hidayah. Kemudian tinggal apakah manusia mau mengambil hidayah itu Ketika dia mengambil, maka hidayah yang kedua, hidayah ma'unah pun akan mendapatkannya. Jadi kalau ditanya tadi, apakah manusia perlu mencari hidayah? Hidayah itu sudah ada dan dia tinggal mengekalkannya di dalam dirinya saja. Iya. Harus ada usaha. Kita iya, usaha kita ada. Karena sebenarnya usaha itu pun tidak perlu terlalu maksimal. Karena apa? Karena itu sudah ada. Potensi hidayah itu sudah ada, tinggal mengekalkan di dalam dirinya saja. Di mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, kalau kita lihat dari ayat ini yang kita bahas, di mana kebenaran itu sudah ada, kan begitu? Kita lihat yang baik-baik juga zaman kita udah ada. Sementara orang yang baik itu juga dimusuhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dimusuhi dari kalangan, tidak dari kalangan kaum kafir saja, kan, tetapi sanak saudaranya untuk yang kebenaran juga tak mau mengikutnya. Apa salahnya ini, Ustaz, sebenarnya? Apa enggak ada apanya, maksud saya, tidak ada potensi hidayah itu dalam diri atau bagaimana? Iya, jadi kalau kita lihat ayat 105 dari surah Al-An'am ini sungguh jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu berisikan basair sebagaimana disebutkan dalam ayat 105 wa qad ja'akum basairu mir rabbikum, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maksudnya adalah Al-Qur'an. Namun tetap saja kaum kafir Quraisy mengatakan liyaqulu darasta, bahwa Al-Qur'an ini bukanlah wahyu dari Allah tetapi ilmu yang kamu dapat dari ahli kitab. Darosta, kamu telah belajar sehingga kamu mendapatkan Al-Quran, sehingga kamu dapat menulis Al-Quran. Maka seperti kata Ustaz Sapir tadi, ada orang yang tidak baik menginginkan supaya manusia tetap dalam keadaan tidak baik. Dan itu juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, linubayyinahu liqaumi ya'lamun. Kebaikan dan keburukan tetap berkekalan di muka bumi ini, tetap ada di bumi ini. Karena apa? Supaya kami jelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi tujuannya apa? Supaya orang itu lebih dekat kepada Al-Quran. Ketika dia melihat ada yang jahat, dia tidak langsung memarahi orang yang jahat itu tanpa memberi solusi, tetapi dia mengajak orang yang jahat itu kepada kebaikan supaya dia tidak melakukan kejahatan. Mengajak kepada kebaikan, cara yang paling baik adalah melalui Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah basair, bicara berdasarkan mata hati. Karena apa? Ketika Al-Quran disampaikan melalui hati ke hati, mudah-mudahan yang jahat ini dapat mengurangi kejahatannya. Jadi di sini sangat jelas, kejahatan tetap ada, kebaikan harus lebih ada untuk mengantisipasi kejahatan tersebut. What bi'is sayyatal hasanah tamhuha bi khaliqin nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya kan gitu. Disertain yang buruk itu untuk mengurangin dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan yang baik itu dapat menghapus perbuatan yang buruk. Tapi kalau kita lihat ini, Ustaz, yang lainnya, Ustaz, ya, Al-Quran banyak dikumandangkan oleh dai, ustaz, sebagainya gitu kan. Hati kita ini kok belum terketuk-ketuk juga, kan begitu? Iya. Salat lima waktu, kan begitu contohnya. Puasa masih kadang-kadang juga ada yang kosong-kosong, salatnya juga ada yang bolong-bolong gitu kan. Iya, masalah mengetuk hati ini tentu saja tidak lepas dari konsep 3M itu. Apa itu, Ustaz? Iya, kita tidak akan mengharapkan orang lain mengetuk hati kita, tetapi mulailah dari diri sendiri untuk mencoba mengetuk hati masing-masing. Yang 3M tadi. Iya, itulah dia. Mulai dari diri sendiri. Oh, gitu ya. Iya, mulai dari diri sendiri. Kenapa? Tidak mungkin orang lain akan merubah kita kalau diri kita tidak berubah. Yang kedua, mulai dari saat ini. Jangan pernah menunda-nunda esok, esok ke esok, esok ke esok. Kenapa? Karena saat ini, inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Iya, iya. Yang masa lalu sudah bukan milik kita lagi. Lantar masa depan, ayam, ya? Iya, masa depan pun tidak mungkin pasti akan kita raih, karena kita tidak bisa menjamin hidup kita sampai kapan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi tidak harus perubahan itu dari hal yang besar. Dari hal yang kecil, saat ini, dari diri sendiri, akan merubah diri kita dan merubah keluarga kecil, merubah masyarakat sekitar, bahkan akhirnya dapat merubah bangsa Indonesia. Ah, begitu, itu harapan kita semua. Jadi jangan pernah mengharap orang lain, mulailah dari diri sendiri. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, kalau kita lebih mendalam lagi, bahwasannya Al-Quran itu tidak hanya kita pelajari, akan tetapi merupakan apa, tanbih, peringatan kan, begitu. Karena di dalam dalam keimanan itu kan merupakan Al-Quran itu al-wa'id, peringatan bagi kita semua agar kita apa, selalu menggunakan nalar pikiran kita kan, kan gitu. Jangan berbuat sesuai dengan apa, nafsu, tapi dijalaninlah dengan apa, nurani, dengan akal pikiran sejalan. Kan begitu. Sehingga apa, mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini selalu dan bersemayam dalam jiwa kita. Iya, benar ya, sekali Ustaz Safiar. Maka kita lihat di sini Ustaz Safiar, kita lihat kembali kepada ayat pertamanya. Wa kadzalika nusyarriful ayat. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami. Kenapa diulang-ulang ayat itu? Kita di RRI sendiri sudah berapa tahun kita mengulang-ulang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tujuannya apa? Linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Supaya kami menjelaskan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang mengetahui. Kenapa? Terkadang kita lupa. Diulang supaya ingat. Kenapa? Terkadang kita silau melihat dunia ini dengan beserta kemewahannya. Dengan mengulang-ulangi ayat suci Al-Quran, kita tahu bahwa hakikat dunia ini tidaklah sekilau yang kita lihat. Masya Allah. Jadi jangan hanya sebatas Al-Quran dibaca hatam seumur hidup, nggak diulang-ulang lagi kan, gitu ya. Iya. Jadi selain dibaca kata Ustaz Safiar tadi, dia juga sebagai pesan moral, mengetuk hati, mengetuk jiwa, mengetuk nalar, untuk apa? Untuk mengetahui siapa sebenarnya kita. Di bumi ini, apakah kita kekal? Siapa apa sebenarnya bumi? Apakah layak untuk dijadikan tujuan? Apakah kita mati tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak? Apakah kita setelah mati kemudian begitu selesai begitu saja, ataukah ada tujuan yang lebih besar, seperti mensyapai ridho ilahi. Nah, jadi itulah seharus kajian yang sering diulang-ulang, supaya apa, orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, supaya apa, supaya terjelaskanlah kepada orang-orang muslim, agar mereka mengetahui bahwa seperti yang kita sebutkan tadi, dunia ini tidak lah kekal, dunia ini akan hancur, dan tubuh kita pun akan menemui ajalnya. Masya Allah, benar sekali para pendengar RRI. Kajian kita ini mengajak kita supaya lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tanda-tanda Allah itu yang disampaikan Ustadz Zainal tadi sering kita ulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami supaya orang-orang yang beriman itu mendapat petunjuk. Bagaimana? Nusarriful ayat, kami ulang-ulang ayat itu, tanda-tandanya kan begitu. Ibarat pisau, kalau tidak diasah setiap hari pasti akan tumpul. Susah dia apa, memotong dengan lunak dan enak kan begitu. Begitu juga kalau kita sering mengkaji dan mengulang-ulang ayat Allah Subhanahu wa taala, otomatis apa? Keimanan kita ini lebih tebal kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jadi di samping ayat ini adalah ayat al-matlu, ayat yang dibaca, ada juga ayat kauni, ayat alam semesta ini. Ayat alam semesta dan ayat al-matlu, antara fenomena alam dengan ayat suci Al-Quran tidak pernah bertentangan. Kita akan melihat bagaimana fenomena musibah ataupun kenikmatan yang kita terima dalam hidup ini, apabila kita membaca ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan jalan keluar yang disebut dengan way of life. Masya Allah. Jadi Islam itu way of life ya, gitu istilah itu manhaj, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, waktu jualah yang memisahkan kita. Apa yang telah dipaparkan dari surah Al-An'am ayat 105 ini moga berguna bagi kami pribadi yang ada di studio RRI yang berbahagia, yang barokah ini. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar, didampingin Ustadz Al-Karim, Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.